Mitra bisnis, untuk bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan birokrasi dan peraturan adalah suatu tuntutan yang mutlak diperlukan. Tapi ironisnya, dunia usaha justru seringkali mendapat masalah dari hal ini, sehingga menghambat perkembangan dan kelancaran bisnis mereka. Seperti di pelabuhan misalnya, banyak pengusaha yang mengeluhkan persoalan birokrasi dalam proses bongkar muat ekspor-impor di pelabuhan. Banyaknya instansi pemeriksa yang kadang punya ego sektoral, serta peraturan yang kadang multi-interpretasi adalah sebagian hal yang harus dibenahi untuk menunjang kelancaran ekspor-impor kita. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya kuncinya kan jelas. Hanya sekarang kuncinya adalah bagaimana ada koordinasi yang baik. Pelabuhan APM akan melakukan bongkar muat itu pastinya dokumen harus ada. Nah, bea cukai juga harusnya melihat bahwa kapal waktu sandar itu sangat terbatas sehingga bisa kecepatan dokumen tidak menghambat pembongkaran. Nah, begitu juga karantina bahwa barang yang akan keluar masuk ke wilayah Republik yang terkena pembatasan karantina pastinya harus selesai dulu karantinanya. Nah, kuncinya karena tidak ada koordinasi yang baik, di pelabuhan pun tidak tersedia etalase karantina yang one stop service. Sehingga akhirnya juga akan memberatkan pemilik barang. Kesannya jadi bertele-tele ya, Pak? Udah diperiksa di situ, fumigasi harus ke tempat lain lagi, di luar situ, nanti harus ditumpuk di luar lagi untuk nunggu hasil labnya, yang paling tidak 3-5 hari. Nah, ini kan high cost semua. Kenapa sih tidak ada koordinasi yang baik? Misal pelabuhan juga menyiapkan lahan yang khusus digunakan sebagai etalase karantina. Karantina juga dengan pihak swasta yang menyiapkan atau sebagai operatornya juga disusun betul, ditata betul sebagai etalase karantina yang one stop service, bukan hanya untuk mengut, kan gitu. Nah, begitu juga custom TPS-TPS itu juga betul-betul harus dicek online betul. Lalu disambil tugasnya betul-betul 24 jam semuanya. Nah, ini kan perlu koordinasi. Jadi masih ada ego sektoral setiap departemen ya, Pak? Ego sektoral yang timbul awalnya dipicu karena setiap instansi, setiap departemen memiliki undang-undang sendiri. Nah, karena memiliki undang-undang sendiri dan mereka yang di lapangan adalah bertanggung jawab langsung kepada atasan mereka di masing-masing departemen, maka mereka akan mempertahankan aturan dari masing-masing institusi tadi. Itu pasti harus dilakukan. Nah, kuncinya adalah bahwa karena semuanya keterkaitannya sama, yaitu dengan pemilik barang, baik eksportir, importir. Alangkah indahnya kalau dilakukan koordinasi, kan? Nah, pelaku usaha ini melihatnya bahwa ini semua pemerintah. Kok nggak bisa ditata benar sih? Kan gitu. Nah, jadi percuma kalau ini tidak ditata, Presiden mengeluarkan kepres 54 kelancaran arus barang, kan nggak ada fungsinya. Demikian Toto Dirgantoro, saya Kiki Wijaya.